الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kabak Kesra, Bapak Kasubak, Bapak Ketua IPIM Al-Mukarram, sahabat saya yang memberikan kesempatan protokol yang membimbing acara kita pagi menjelang siang bahkan sampai sore nanti. Al-A'immatul Ajla, para imam yang tadi sudah dijelaskan SOP standar kerjanya, Masya Allah, dari mulai orang hidup sampai orang mati, unlimited edition, tanpa batas. Berapa banyak imam-imam yang diikutkan kursus takhrijul hadis, bagaimana men takhrij hadis, ini hadis ini sahih atau dhaif. Tapi setelah terjun ke masyarakat, bukan hanya takhrijul hadis, takhrijul jin. Orang kerasukan jin pun minta doa sama tuan imam juga. Ada orang susah melahirkan pun minta doa imam. Dibacakan imam ayat Iza zulzilatil ardu zilzalaha, langsung keluar. Saya terus terang senang bukan main bertemu dengan bapak-bapak para imam. Tapi mendengar Bapak Ketua IPIM tadi, nampaknya saya tidak mengajar, tapi malah saya belajar bagaimana manajemen bisa membentuk persatuan imam yang solid, independen, punya sekretariat, punya badan usaha, sehingga imam itu tidak bisa didikte. Karena kalau kita sudah punya tempat, punya baitul mal wa tamwil, itu orang tak mungkin bisa mendikte kita. Dia tidak akan bisa memaksa kita untuk menambah-nambah ayat atau mengurangi ayat. Karena sebagian tempat itu kan imam itu dipaksa. Ayatnya cuma dua, inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Tolong tambah satu lagi lah ya Ustaz. Bahasa ditambah satu nama imam lagi. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa wa Imran. Itu kan gara-gara imam tidak independen. Jadi manajemen ini luar biasa, saya akan bawa pulang. Adapun tausiah banyak bisa di-download gratis di www.youtube.com. Ini kita manfaatkan untuk kita belajar tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Nah, ini bisa bapak-bapak imam mengupdate pengetahuan kita lewat internet banyak sekali. Saya tausiah ke Tembilahan, ke Kalimantan, mereka ngaku Ustaz itu sudah kami download semua, sudah kami CD-kan dan kami bagikan. Mohon izin ya Pak Ustaz. Ya, saya mau bilang apa lagi, sudah dibagi baru dia minta izin. Ini memang yang sudah di-upload itu adalah itu menjadi wakaf kita insya Allah. Kemudian ada beberapa buku yang bisa di-download di internet. Jadi apa yang ada di kepala saya, bagaimana metode saya, bagaimana kecenderungan saya dalam fikih, memahami hadis, itu bisa Bapak lihat di Masalah Ramadan 30 Fatwa Seputar Ramadan. Itu download gratis di internet. Tulis saja di Google 30 Fatwa Seputar Ramadan Abdul Somad, enter, langsung dapat. 77 tanya jawab sholat, terkait dengan sholat ini download juga gratis. 77 tanya jawab sholat gratis. Ada juga jamaah ngaku sudah saya download setengah jam kok gak dapat Pak Ustaz, paket habis. Kemudian ada di situ masalah kurban, ini yang paling dekat, 33 tanya jawab kurban, itu bisa juga di download. Yang agak besar ini 37, ini terlalu besar bentuk PowerPoint, 444 halaman. Jadi sampai hari ini belum. Tapi sebagian isinya itu bisa dilihat di blog saya. Karena kebanyakan itu saya ambil dari blog www.somadmoroko.blogspot. Nah, ini kita manfaatkan supaya kita belajar tidak lagi terbatas ruang dan waktu, multimedia, internet untuk berbagi. Download bisa di www.tafaqquhstreaming.com. Nah, ini tentang masalah kajian kita. Adapun yang terkait dengan imam, makmum, al-irtibatul hasilu baina salatil imami wal makmum. Ada irtibat, keterkaitan, iqtida antara imam dengan makmum. Ketika irtibat itu putus, maka putuslah Maka ketika ditanya apa hubungan saya dengan imam dengan makmum, al irtibatul hasilu bainal salatil imam wal makmum. Maka antara salatnya adapun lainnya tidak. Maka kalau imamnya kentut tidak otomatis makmumnya ikut kentut. Makanya ada imam di belakang, imam cadangan yang ketika imam depan itu rusak wudunya, maka digantikan oleh yang lain. Salatul imam wal makmum. Adapun dalilnya jelas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza kunta fihim fa aqamta. Tadi situ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kunta, ketika engkau bersama dengan mereka, fa aqamta, engkau mendirikan salat bersama mereka, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun dalam kondisi perang. Oleh sebab itu muncul istilah salat khauf. Satu imam di depan, dua baris makmum di belakang. Ketika baris pertama salat, baris yang kedua memegang tombak, pedang, anak panah. Maka kalau nampak musuh, tembak langsung. Ketika selesai, baris kedua maju ke depan, baris pertama mundur ke belakang. Kalau dalam keadaan perang saja tetap ada sholat berjamaah, apalagi dalam keadaan aman, adam, ayam, tentram, tak ada musuh, sehat walafiat. Jadi yang melepaskan umat ini dari dosa besar adalah para imam. Makanya tadi ketika ketua IPIM merasa khawatir, nih jangan-jangan imam, saya tak khawatir imam tak datang, karena yang kita khawatirkan itu makmum tak datang. Imam insya Allah datang. Hadisnya jelas, karena dalam Islam itu ada 10 dasar pengambilan hukum, tapi 6-nya mukhtalaf fi, dipakai oleh mazhab ini tidak pakai. Istihsan, istishab, qaulus sahabi, syar'u man qablana, tidak sepakat antar mazhab. Tapi untuk yang 4 ini sepakat, Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang 6 lagi, istihsan, istishab, qaulus sahabi, sabdu zara'i, syar'u man qablana, urf, tak sepakat mereka. Makanya ketika membahas satu masalah, apa ayatnya? Ini apa hadisnya? Jelas, salatul jama'ati tafdulu salatul fazi bi 27 darajah. Dengan hadis-hadis yang lain pula, sampai-sampai mengancam, Nabi memberikan ancaman keras, layan tahiyatna, layan tahiyatna, lam di pangkal, nun taukid di ujung, penekanan makna, jangan ulangi lagi, stop, jangan sampai lagi kalian mengulangi solat sendirian tanpa berjamaah. Kalau tetap kalian laksanakan sendirian, la uharriqanna 'alaihim buyutahum, lagi-lagi pakai taukid, la uharriqanna, pasti akan aku bakar rumah kalian. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ijma', maka para sahabat telah ijma' tentang disyariatkannya solat berjamaah setelah hijrah. Adapun sebelum hijrah, maka khawatir berkelompok berkumpul tidak berani, ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kalau ada jamaah tuan-tuan imam sekalian selalu dia tidak datang, mungkin dia merasa belum hijrah lagi. Jadi kata dia, kalau saya ke masjid nanti ditangkap oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Sedangkan kalangan salaf, kalau disebut kata salaf itu maknanya 3 abad pertama. Adapun orang sekarang mengaku salaf, Ibnu Taimiyah tidak salaf, Syekh Albani tidak salaf. Makna salaf itu adalah khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku, summan ladzina yadunahu, satu abad sesudah itu, summan ladzina yadunahu, satu abad sesudah itu. 3 abad pertama itu disebut dengan asrus salaf. Sedangkan lewat dari 3 abad pertama, maka dia disebut dengan khalaf. Batas salaf dengan khalaf adalah 3 abad pertama. Adapun kita semua pengikut salafus saleh. Ketika saya solat tadi subuh di masjid, yang imamnya membaca kunut subuh, apakah berkunut subuh itu tradisi salaf? Ya. Karena Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm mengatakan Nabi berkunut, maka Imam Syafi'i itu salaf. Karena beliau meninggal tahun 204, lahir 150 di Gaza yang sekarang disebut dengan dataran Gaza, lalu kemudian meninggal di Mesir tahun 204. 204 dia pindah ke Mesir tahun 200. Waktu itu umurnya 50 tahun. Umur 50 dia masih belajar kepada murid-murid Imam Al-Lais Ibn Sa'ad. Makanya muncul ijtihadnya dua. Satu qaul qadim ketika berada di Kufah Irak, satu qaul jadid ketika sudah berada di Mesir. Berubah aliran pemikiran fatwanya setelah tinggal di Mesir karena dia menemukan hadis-hadis baru yang tidak dia temukan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Unik, aneh. Kenapa Madinah tempat Nabi malah ketemu hadisnya di Mesir? Karena hadis tidak tertulis di perpustakaan. Tidak ada pustaka wilayah di Madinah. Hadis di kepala orang. Ketika orangnya pindah ke Mesir, hadis itu ikut pindah. Dan ketika Imam Syafi'i sampai ke Mesir, dia menemukan itu di sana dan berubah ijtihadnya. Muncul qaul qadim qaul jadid. Salah satu faktor penyebab. Oleh sebab itu, umur 50 tahun masih belajar. Jadi kalau ada orang hari ini merasa tak perlu belajar, sudah ngisi kultum 3 kali, merasa selevel dengan Imam Syafi'i. Luar biasa. Ustaz Abdul Somad sampai hari ini masih belajar. Masih belajar. Niat dari rumah mau ngajar apa belajar? Niat dari rumah mau belajar. Karena orang yang niat rumah dari rumah mau belajar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu untuk orang yang belajar. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah niat mau belajar, fahuwa fi sabilillah, maka dia seperti berada di jalan jihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah. Bahwa kenyataannya saya mengajar, tapi sebenarnya lebih banyak belajar. Bagaimana belajar menjadi moderator, suaranya bulat. Assalamualaikum. Itu kan biasa. Bagaimana manajemen IPIM, bagaimana para imam, nah, ini kita belajar. Makanya niatnya tetap niat belajar. Karena para ulama salafus saleh, mereka tak pernah berhenti belajar. Kalangan salafus saleh itu takziah. Takziah dalam arti berduka cita, bersedih hati selama 3 hari kalau ketinggalan takbiratul ihram. Kalau tidak serentak dengan imam, terlambat, sedih 3 hari. Kalau sampai dia ketinggalan sama sekali, 7 hari berduka cita. Makanya kalau hiduplah salafus saleh itu sekarang mungkin 40 hari. Haul setahun mereka. Lakinkan seringnya melihat orang yang tinggal sholat berjamaah. Begitu kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh rahimahullah. Beliau meninggal lebih kurang setahun yang lalu. Hukum sholat berjamaah, ini kalau ditanya sama jamaah nanya saya, Pak Ustaz, apa sih sebenarnya hukum sholat berjamaah? Saya jarang menjawab menurut pendapat ulama fikih. Karena kalau dipakai ulama fikih, menurut Hanafi dan Maliki sunat muakkad, menurut Syafi'i fardu kifayah, menurut Hambali wajib ain. Wah, saya ni Syafi'i. Saya Syafi'i tulen. Ini masalah ini. Karena dia mau ngambil kifayahnya itu. Dampak dari ini muncullah imam tunggal. Itu imam, itu makmum sekaligus muazin sekalian. Dan niatnya imaman, jelas-jelas enggak ada makmum tetap imaman. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin adaan imaman. Kok Pak Kiai pakai imam? Insyaallah akan nyusul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada. Mungkin nanti rakaat kedua. Kebetulan sholat subuh. Allahumma hdina fi man hadait. Mungkin makmumnya Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak ada sama sekali. Itulah kenyataan. Saya ingin menjelaskan. Sedangkan ijtihad Imam Syafi'i ketika berada di Kufah saja berubah, padahal jaraknya hanya 4 tahun. 200 sampai di Mesir sebelum 200 di Irak. 4 tahun saja berubah. Apa maknanya? Andai Imam Syafi'i hidup hari ini, ijtihad dia tentu berubah melihat kenyataan masjid. Jadi jangan berpegang, makanya kata Syekh Qardawi, ada yang disebut as-sawabit wal mutaghayyirat. Ada yang tidak berubah, Quran, Sunnah itu tidak berubah. Tapi fikih, fikih adalah pemahaman ulama terhadap ayat dan hadis. Barang mentahnya Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Lalu bahan mentah ini digodok, mereka berijtihad, bazlul juhdi, mengerahkan segenap kemampuan lil usuli alal ahkami syar'iyyati, untuk mengeluarkan hukum dari barang mentah tadi, dan itu bisa saja berubah. Kadang dia begini, kadang begini. Jadi jangan sampai kita lebih Syafi'i daripada Imam Syafi'i. Masih juga bertahan dengan keadaan masjid yang kosong melompong. Makanya kalau saya ditanya, saya tidak. Kenapa ini Ustaz sebutkan? Karena kebetulan audiensnya imam. Mana tahu imam ditanya, dia bisa jawab. Dan bahan ini nanti saya tinggalkan ke panitia, boleh dikopi. Karena banyak juga narasumber tidak mau meninggalkan bahannya, dia takut dia disalib sama jamaah. Ini saya tinggalkan. Jadi setelah ini, setelah bapak dengar, tuan-tuan imam dengar mau disampaikan, ya baik, itu sudah ijazah. Ajaztu, aku ijazahkan hazihil powerpoint. Aku ijazah, pakailah untuk menjalankan, mengalir insyaallah. Bapak buat pelatihan di kecamatan, di daerah masing-masing. Inilah yang kita harapkan. Kalau cuma mengharapkan pahala dari ceramah, berapa lama Ustazul Somad bisa bertahan? Yang tetap mengalir ya ini ilmun yuntafa'bi, yang didownload di internet, yang didownload dalam bentuk buku. Itu saya sholat di masjid di Jalan Garuda Sakti Pekanbaru, saya lihat di depan 77 tanya jawab sholat, padahal yang dicetak resmi punya saya warna sampulnya kuning, yang itu hijau. Ini jelas-jelas fotokopi. Tapi karena itu sudah menjadi hak, begitu kita letakkan di internet, siapapun bebas mencetak. Selalu saya sampaikan, cetaklah, bagikan ke musola surau langgar, bagikan. Ada syarat bebas, asal jangan dibuat di sampul, coblos nomor satu. Nah, itu nanti orang jadi suuzon sama saya. Itu selama maslahat baik, pakailah. Ini tentang masalah. Nah, jadi kalau kami ditanya Pak Ustaz tentang sholat berjamaah ini, alihkan ke hadis. Mana hadisnya? Nabi selesai sholat miring ke kanan. Maka tuan-tuan imam selalu miring ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miring ke kanan. Kenapa Nabi miring ke kanan? Hadis riwayat Muslim, Nabi miring ke kanan karena makmum ingin dapat barokah sebelah kanan. Mohon maaf makmum. Kata sahabat, berilah kami barokah ya Rasulullah, barokah sebelah kanan. Sampaian Arab nanti, Arab ngalap barokah. Jadi cerita masalah barokah, sebelah kanan Nabi pun diharapkan barokahnya. Versi kedua, hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi tidak miring ke kanan, tapi Nabi ngadap ke jamaah. Dua-dua itu sunnah. Jangan sampai mengatakan yang sunnah itu hanya ngadap, adapun ke kanan bukan sunnah. Dua-duanya sunnah. Jangan menafikan satu sunnah. Yang miring ke kanan sunnah, yang ngadap ke jamaah pun sunnah. Bedanya Nabi kalau ngadap ke jamaah sekaligus meriksa, matanya melotot. Beda dengan imam sekarang yang banyak ngadap ke jamaah, dia nunduk sambil megang-megang itu. Dia grogi, makmumnya melotot. Nabi kalau ngadap ke jamaah itu, Nabi meriksa, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, mana fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Itu dalil mazhab Hambali mengatakan bahwa sholat berjamaah itu wajib. Kenapa? Seandainya cukup di rumah, pasti Nabi mengatakan Ya Rasulullah itu ada yang di rumah. Ya wis lah. Yang penting yang hadir saja. Tapi Nabi tak mengatakan begitu. Mana sebulan? Inspeksi satu-satu. Oleh sebab itu, kekuasaan dengan imam itu tidak bisa dipisahkan. Yang mestinya jadi imam itu yang berkuasa. Coba bayangkan kalau gubernur jadi imam. Dia bisa meriksa. Mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kantor, mana kabak kesra. Bisa. Inilah hadis yang tak pernah saya amalkan. Seumur hidup tak pernah saya amalkan hadis. Saya jadi imam di dekat rumah saya itu setiap subuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau tidak keluar kota, itu saya imam. Habis sholat saya baca kitab hadis namanya Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa 'alaihi syaikhan. Hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, disatukan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Jadi saya ajak masyarakat, karena kalau saya tidak buat pengajian 4 kali subuh itu, nanti umat mengatakan, Ustaz mana? Itu Ustaz yang lebih sering terbang daripada inggap. Jadi saya dekat rumah, subuh Senin, subuh Selasa, subuh Rabu, subuh Kamis. Yang mau ikut, ayo duduk sama saya. Yang mau ngantar anak sekolah, yang mau masak, silakan pulang. Yang penting saya duduk membacakan ini. Nah, ini tapi saya tidak pernah habis itu saya meriksa. Mana Pak An? Kenapa Ustaz tidak periksa? Karena saya tidak punya kuasa. Sudah terbayang jawabannya kalau saya nanya, Pak An mana? Dia tidak datang, emang Ustaz mau apa? Nah, menurut ilmu usul fiqih, kalau dalam hayat hadis ada wa'id ancaman, maka itu berarti lil wujub. Jadi tidak selamanya al-amru lil wujub, tidak hanya sekedar perintah. Sallu kama ra'aitumuni usalli wa atuz zakah wa anfiqu min thayyibati wa atimmu. Itu memang fi'il amar semua, al-amru lil wujub. Tapi ada lain cabangnya, kalau dalam nas itu ada wa'id ancaman, dan ancaman untuk sholat berjamaah luar biasa. Mana ancamannya? Layan tahiyanna, jangan sampai sholat sendirian di rumah. Kalau tetap juga meninggalkan jamaah, la uharriqanna, saya akan bakar. Kalau hiduplah Nabi sekarang, banyak bertambah titik api. Mungkin banyaknya rumah-rumah yang terbakar. Nah, itu dalil dari mazhab Hambali. Makanya pemerintah Saudi Arabia itu secara konstitusi bermazhab Hambali. Makanya jangan heran Bapak ketika sedang umroh, azan berkumandang, tukang jaga toko sibuk tutup-tutup. Ya Allah, haji. Mana dia itu Satpol PP. Karena kalau tertangkap sudah menjadi hukum negara, sholat berjamaah wajib tutup. Walaupun di dalam itu banyak juga yang makan, yang duduk, segala macam. Artinya tutup. Itu dia ambil dari mazhab Hambali. Nah, apakah kita boleh ambil pendapat Hambali ini? Tidak ada larangan. Baik. Tapi kalau di situ orang tidak mengerti, kita tak perlu sebut. Ini saya kutip dari mazhab Hambali. Wah, ini nampaknya sudah keluar dari jalan yang benar ini. Kita katakan saja ini menurut Al-Quran dan hadis Nabi, istimbat hukumnya begini. Nah, ini tentang masalah islah, memperbaiki umat ini supaya kembali ke masjid. Karena tidak ada yang dapat memperbaiki umat ini kecuali masjid. Peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun dari masjid, berangkat dari masjid. Dunia ini awalnya masjid. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata, masjid. Setelah itu dibangun lagi di Baitul Maqdis, masjid. Ketika Nabi sampai ke Quba yang dibangun, masjid. Nabi sampai ke Quba hari Senin, 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Berdiri satu masjid, Masjid Quba. Selesai pagi Jumat, bertolak menuju Yasrib, berhenti sejenak, dan Nabi sholat Jumat. Tempat Nabi sholat itu berdiri lagi satu masjid, namanya Masjid Al-Jumu'ah. Ketika sampai di Madinah, berdiri lagi Masjid Nabawi. Ketika diutus panglima perang namanya Amr ibn al-As oleh Umar bin Khattab ke Afrika Utara, didirikan masjid pertama di benua Afrika, letaknya di Fustat. Fustat itu berubah menjadi Al-Qahirah. Bahasa Arabnya Al-Qahirah. Karena orang Barat susah menyebut Qah, karena banyak lemak babi di lehernya, maka dia sebut Kairo. Diambil dari Al-Qahirah. Where are you going? I'm going to Cairo. Al-Qahirah. Disitulah masjid pertama, Masjid Amr bin As. Dan raja-raja Melayu, dimanapun mereka tegak berdiri, begitu sampai di situ mereka bangun masjid. Masjid Sayyid Utsman Shahabuddin, Kerajaan Siak, Sri Indrapura, Pulau Penyengat, masjid. Dan yang bertahan itu subhanallah, masjid. Ketika datang tsunami, rumah hancur. Yang bertahan, masjid. Ada orang nanya ke saya, Pak Ustaz, kenapa bangunan lain hancur? Masjid kok gak hancur? Mungkin hitungan semennya jujur masjid. Orang takut salah rumah Allah. Sedangkan yang lain hancur. Ini makanya peradaban kita adalah peradaban masjid. Makanya kalau pemimpinnya mau ke masjid dan ada kepedulian, Masya Allah, IPIM Batam sudah 1200 imam, satu angkatan 100. Jadi kalau mau menyelesaikan itu semua setahun sekali, ya 12 tahun lah selesai Insya Allah imam-imam. Kalau bisa yang dibuat daftarnya, daftar tunggu yang muda-muda belakang, bisa daftar yang tua-tua dipercepat. Nah ini kalau setahun sekali kan lama, tapi masalah umur kan tidak tengok akte kelahiran, artinya siapapun bisa. Nah ini tentang dalil-dalilnya. Wa iza kunta fihim wa aqimu shalah warka'u ma'ar raqi'in. Lalu kemudian jelas-jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada muazzin Nabi. Muazzin Nabi dua orang, satu Bilal bin Abi Rabah, satu lagi Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, ana dharir, saya buta, laisa diqa'idun yaquduni, tidak ada bisa membimbing saya ke masjid. Dari rumah ke masjid banyak di sana binatang berbisa. Kata Nabi, atas ma'un nida, apakah engkau mendengar suara azan? Naam, fa'ajib, wajib engkau datang. Kalau yang buta, tua, renta saja wajib, apalagi yang sehat, muda, tidak ada binatang berbisa, dan tinggal dua kali gas saja. Nampai. Ini kan penjelasan untuk jamaah, Pak Ustaz. Imam menjelaskan ini, sehingga kita kembali ke masjid, peradaban Islam. Ada tak uzur yang membuat orang boleh tidak ke masjid? Ada, sakit kuat. Begitu kata Syekh Wahbah Zuhaili, sakit keras. Ada pun demam puyuh, itu tak masuklah. Sakit kepala dunia. Yang kedua, menimbulkan mudarat. Dokter sudah vonis, jangan ke masjid, jangan keluar rumah. Ini panasnya ekstrim, musim asap. Kalau keluar rumah gimana Pak? Mati. Oke, tak boleh. Hujan deras. Tapi hujan deras ini perlu saya sampaikan, di Mesir hujan itu setahun sekali. Dan hujannya itu hanya seperti nyiram bunga. Makanya hukum hujan ini tidak bisa dibawa ke tempat kita yang iklim tropis. Nanti kalau ini disampaikan, asal hujan tak ke masjid. Asal hujan tak ke masjid. Karena di Arab itu hujannya setahun sekali, bukan setiap bulan hujan. Menahan buang air kecil, buang air besar, kebelet, sesak, itu tak boleh dia ke masjid. Daripada susah cuci karpet, hancur semuanya. Nah, ini tentang masalah. Selesai makan yang berbau. Ini kan fikih, Ustaz. Iya, fikih ini dari mana? Bahan mentahnya itu hadis. Ini semua berasal dari hadis. Man akala thauman au basalan. Siapa yang makan thaum, thaum bawang putih, basal bawang merah. Fala yaqrabanna, jangan dekat-dekat sini. Kenapa tak boleh? Innal malaikata tata'adza. Ternyata malaikat pun tersakiti mencium bau bawang. Malaikat tersakiti. Malaikat tersakiti. Bawang. Gimana ceritanya orang Arab makan bawang, Pak Ustaz? Dulu saya sebelum sekolah ke Mesir enggak paham gimana orang Arab makan bawang. Sampai akhirnya saya lihat orang Mesir makan bawang. Bawang mentah itu dia kupas, dia gosok-gosok ke baju. Kita lewat di depan, ya Allah, ayo. Nengoknya jadi temu muntah. Dia ngajak, baunya luar biasa. Itu Arab yang sudah berperadaban. Bagaimana 1400 tahun yang lalu? Enggak gosok gigi. Makanya Islam mengajarkan, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak. Kapan? Inda kulli shalah, ketika mau salat. Malaikat pun tersakiti dengan bau itu, bawang. Jengkol sama petai, Pak Ustaz. Nanti saya sebut banyak makmum yang sakit hati. Kalau imam insyaallah dan bebas dari itu. Kalau baunya bertahan, kalau setelah itu baunya hilang, ya tak apa-apa. Kata orang, cara menghilangkan bau jengkol makan petai. Menghilangkan bau petai makan beras. Kunyah, kata dia, beras hilang. Apakah hilang tidak? Wallahu'alam. Yang jelas, begitulah bau-bau yang busuk ini. Tertahan di suatu tempat, banjir bandang, jalan putus. Oke. Nah, ini semua dari mana? Ini dari hadis. Jadi jangan benturkan antara hadis dengan fikih. Kamu mau ikut Nabi apa ikut Syafi'i? Ini orang jahil bin Bahlul. Jahil murakab. Kamu mau ikut Nabi apa ikut? Emangnya Imam Syafi'i itu bukan Imam Syafi'i itu gelarnya apa? Nasirus Sunnah. Penolong Sunnah. Jangan benturkan Syafi'i agama baru yang membawa ijtihad lalu ada Nabi. Saya enggak maulah ikut ijtihad Syafi'i. Kenapa? Saya ikutnya ahli hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari itu gurunya siapa? Imam Bukhari berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari meninggal 256. Bapak jauh 256. Dia punya guru namanya Ahmad bin Hanbal. Meninggalnya berapa? 241. Ahmad bin Hanbal punya guru. Siapa namanya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Meninggal 204. Coba tengok urutan tahunnya. 256, 241, 204. Syafi'i punya guru. Namanya siapa? Malik bin Anas. Meninggalnya berapa? 179. Malik bin Anas punya guru. Namanya siapa? Abu Zinad. Abu Zinad punya guru. Namanya siapa? Namanya A'raj. A'raj punya guru. Namanya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah punya guru. Namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah keilmuan itu mereka jaga. Hari ini dia langsung saja. Habis dia, sanadnya cuma tiga. Dia, Google, Nabi Muhammad. Di mana ini silsilah keilmuannya? Oleh sebab itu mesti diluruskan. Ini ijtihad Imam Syafi'i berdasarkan Quran dan Sunnah. Nah, dia bergelar Nasirus Sunnah. Muwatta itu di kepala dia semua. Setelah Imam Syafi'i belajar sama Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Kalau disebut kata Sufyan dalam ilmu hadis ada dua Sufyan. Yang di Makkah namanya Sufyan Ibnu Uyainah. Sedangkan yang di Kufah namanya Sufyan Ats-Tsauri. Dua-duanya ahli hadis dan ahli fikih. Lalu kemudian Imam Syafi'i belajar kepada Sufyan Ibnu Uyainah di Makkah. Setelah khatam, dulu enggak pakai S1 S2, khatam kitab dari kulit ke kulit khatam. Bukunya sudah habis, dah. Setelah itu kata Sufyan Ibnu Uyainah, kamu cari guru yang lebih paham dari saya. Namanya siapa? Malik bin Anas. Letaknya di mana? Di Madinah, 500 km. Belajar ke sana. Dulu guru begitu. Kalau kamu sudah belajar sama saya, cari guru lain. Guru sekarang enggak, kamu belajar sama saya sampai mati. Tidak ada guru yang lebih hebat daripada saya. Itu ada ustaz dari Pekanbaru namanya Ustaz Somad. Itu cuma kulit-kulit buku aja. Enggak paham apa-apa. Coba tengok fotonya di YouTube mana. Nah, kan enggak meyakinkan. Jadi kita ini belajar. Kalau kita punya murid juga begitu, kamu belajarlah nak. Maka Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i datang ke Madinah, ketemu dengan Gubernur Madinah. Pak Gubernur, ya, tolong antar saya ke Muhammad Malik bin Anas, rumahnya Malik bin Anas. Kata Gubernur Madinah, mohon maaf, andai kamu suruh saya mindahkan Bukit Uhud lebih ringan daripada menghadapi Imam Malik. Begitu wibawa ulama zaman dulu, ngeri dia berhadapan. Zaman dulu kalau melihat ulama itu terbayang akhirat. Sekarang enggak, lihat ulama terbayang proposal. Nah, kecuali IPIM karena independen. IPIM itu independen. dari uang 20 ribu iuran bisa punya ruko, bisa punya badan Baitul Mal wa Tamwil. Itu yang pede. Ini akan saya ceramahkan kemanapun saya ceramah. Kalau imam-imam mau independen, harus berdiri sendiri, harus iuran. Alah, Ustaz Somad teori aja. Mana ada orang bisa iuran independen? Ada, mana? Ipim Batam. Tuh, mau paham. Nah, lalu kemudian Imam Syafi'i pun belajar ke rumah Imam Malik, ketemu sama pembantunya. Ini rumahnya Malik bin Anas, betul. Kasih tahu sama Malik, ada laki-laki mau belajar namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sampai ke dalam, kata Imam Malik bin Anas, kasih tahu sama Syafi'i, baca dulu buku saya. Baca dulu buku 37 masalah populer. Baru belajar sama saya. Keluar pembantunya. Syafi'i, ya. Malik enggak mau keluar, dia di dalam. Apa dia ngomong? Kalau mau belajar sama saya, baca dulu kitab saya. Namanya Al-Muwatta. Muwatta itu diambil dari kata Wata'a. Wata. Wa Muwatta artinya muwafaq. Disetujui oleh semua ulama. Disetujui oleh semua ulama. Saya sudah aradtu kitabi hadza ala sab'ina min fuqaha'il Madinah. Kitab ini sudah saya presentasikan ke 70 ulama ahli Madinah. Kata Imam Malik, kulluhum wata'uni fasammaituhum wata'an. Semua mereka setuju, maka kitab ini saya beri nama Muwatta. Kasih tahu sama Syafi'i, kalau dia baca kitab saya, baru dia boleh belajar sama saya. Pembantunya keluar. Syafi'i, ya. Kata Malik, kamu baca dulu Muwatta. Kata Syafi'i, sampaikan ke Malik, Muwatta sudah di sini semua. Belajar dia. Jadi kalau ada orang sekarang, saya enggak mau ikut Syafi'i Pak Ustaz. Kenapa? Syafi'i manusia, saya manusia. Syafi'i makan, saya makan. Ente goblok. Imam Syafi'i di kepalanya itu Muwatta. Berapa isi Muwatta? Banyak ikhtilaf. Ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 1000. Ikhtilaf perhitungan karena riwayat Muwatta itu sendiri 14. Yang populer itu sekarang riwayat Yahya Ibnu Yahya Al-Laitsi. Ada lagi riwayat Al-Majshud dan lain sebagainya. Maka banyak riwayat. Andai riwayat tersedikit 500, itu luar biasa. Tiba-tiba ada orang sekarang cuma hafal 5 hadis, itu pun baca ujung hilang pangkal, mau mengaku selevel dengan Syafi'i. Maka kenali dia baik-baik. Nah, ini tentang masalah pendapat fuqaha itu berasal dari pemahaman mereka. Imam itu siapa? Kullu man yuqtada bihi wa yuttaba fi khairin aw syarrin. Semua orang yang diikuti dalam kebaikan maupun kejahatan. Syarrin, jahat. Loh, orang jahat disebut imam juga? Iya. Jadi kalau ada orang lewat itu imam, imam apa? Imam gaplek. Secara bahasa kullu man yuqtada bihi wa yuttaba fi khairin aw syarrin. Tapi kalau imam salat tentu yang baik-baik. Imam terbagi dua. Pertama namanya imamatun kubra, imam besar. Yang satu imamatun sughra, imam kecil. Imam besar itu siapa? Imam besar adalah imam khalifah, amirul mukminin. Imam kecil, imam sholat. Makanya ketika Nabi tidak bisa sholat, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Lalu kemudian itu dijadikan signal. Kalau Abu Bakar menggantikan imamatun sughra, berarti indikasi bahwa dia dipilih Nabi menjadi imamatun kubra. Karena dalam Islam, imamatun kubra harus bisa menjadi imamatun sughra. Pak Ketua MUI kebetulan sibuk sudah pulang. Ke depan, pemimpin-pemimpin itu harus ada label halal dari MUI. Anggota legislatif, calon wali kota, bupati, label halal. Fit and proper test. Bisa jadi imamatun sughra, baru bertarung jadi imamatun kubra. Baru bisa. Kalau begitu tesnya Pak Kabak Kesra bisa lulus. Imamatun sughra, imamatun kubra. Nah, jadi jangan kita merasa, ah saya ini kan cuma imam. Kita imamatun surah yang memikul tanggung jawab imamatun kubrah. Jangan pisahkan itu. Ketika orang memisahkan ini, inilah kehidupan sekuler. Agama urus masing-masing, negara urusan saya. Dalam Islam enggak. Imamatun kubrah, dialah yang memimpin negeri. Kepulauan Riau, kalau kita ngumpul semua, yang jadi imam itu siapa? Gubernur. Imamatun kubrah. Tapi karena tidak sanggup, karena keterbatasan misal, maka dia mengangkat, yang diangkat itu imamatun sugra. Jadi bapak mesti pede kalau ditanya orang, apa jabatan bapak? Saya imamatun kubra, yang kebetulan memikul imamatun sugra. Wah, apa ini? Itulah kamu belum ikut pelatihan. Makanya enggak nyambung. Syaratnya apa? Imam Islam, akil, balil, laki-laki, kalau makmumnya perempuan, suci dari hadas dan khabas, baik bacaan, bukan makmum. Tentang bukan makmum, ini mukhtalaf. Syafi'iyah boleh. Sahihul lisan, tidak cacat. Syarat tambahan, menurut mazhab Hambali, tidak boleh imam fasik. Imam yang fasik, fasik itu apa Pak Ustaz? Melakukan perbuatan dosa secara terus menerus dengan penuh kesadaran. Imam main gaple. Kok imam main judi ini imam? Enggak kok, taruhannya cuma sepermia aja dua bungkus. Ini imam fasik. Kalau menurut mazhab Hambali, imam fasik tak boleh maju. Karena syarat imam itu mesti adil. Dalam riwayat hadis pun syarat hadis sahih 5. Yang pertama ittisalus sanad, sanadnya nyambung. Yang kedua adil. Yang ketiga wabid. Yang ketiga salamatun minas syuzuz. Yang keempat salamatun minal illat. Tak boleh ada illat. Yang kedua sifatnya itu adil. Adil itu apa? Menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil, menjaga muru'ah. Muru'ah itu sudah jadi bahasa Melayu marwah. Misal, ini misal contoh. Ini marwah ini tidak terkait dengan halal haram. Saya datang tadi pakai celana jeans, pakai baju kaos. Kira-kira haram tak perbuatan saya? Tidak haram. Tapi begitu bapak ketua panitia mengatakan selamat datang kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Ini para imam sudah berbisik. Sehat mana? Ini tidak terkait dengan masalah dosa besar dengan dosa kecil, tapi dia terkait dengan muru'ah. Makanya kalau ada imam nyantai pakai celana pendek depan rumah, itu sudah terkait dengan muru'ah, marwah. Nah, jadi di kampung mbah saya, datuk saya dulu, imam tidak boleh duduk di warung kopi. Saya waktu kecil terkejut, duduk warung kopi apa salahnya makan mie goreng? Setelah saya belajar hadis, belajar fikih, baru saya paham. Oh, ternyata imam itu menjaga muru'ah. Makanya dalam ilmu hadis, orang yang tidak menutup kepala itu tidak dianggap menutup muru'ah. Makanya yang paling bagus sorban. Tak bisa sorban, topi. Tak bisa peci. Pak imam itu kemana-mana pakai peci. Sejuk hati kita menengok. Kenapa? Karena makmum di belakang hatinya terganggu melihat imam yang tidak menjaga muru'ah. Ketika dia angkat takbiratul ihram, Allahu akbar, lepak pala 6. Itu yang terbayang di kepala dia. Ini kan tidak haram, Pak Ustaz. Kita tidak cerita halal haram. Ini cerita masalah muru'ah. Nah, ini terkait dengan selanjutnya Maliki Hanafi Hambali, syarat yang ke-10, imam kata dia bukan orang yang mengulangi sholatnya. Orang yang mengulang sholat tak boleh jadi imam. Tapi 3 mazhab saja, Maliki, Hanafi, Hambali. Sedangkan kalau Syafi'i boleh. Contoh, sholat pertama itu menggugurkan kewajiban. Saya sholat zuhur, itu sholat saya yang pertama menggugurkan kewajiban. Tahu-tahu saya lihat ada jamaah datang dan mereka minta, Ustaz Abdul Somad, kami kloter 2 nih, Ustaz jadi imam lagi ya. Saya maju, maka sholat saya yang kedua itu namanya sholat mencari fadilah. Menurut Hanafi, Maliki, Hambali itu tak boleh. Tapi menurut Syafi'i sah. Jadi ikhtilaf antar ulama tentang masalah. Maka saya buat syarat tambahan. Ini bahan-bahan Ustaz dari mana ngambilnya? saya ambil dari Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili, dari kitab Fikih Sunnah Syed Saliq, dari kitab Al-Fiqhu Al-Mazahibil Arba'ah Fikih versi 4 mazhab Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, yang diajarkan di Masjid Nabawi. Itu saya gabungkan di samping kitab-kitab Syafi'iyah, I'anatul Talibin, kemudian Al-Majmu' Syarah Muhazzab, kemudian Raudhatul Talibin, Fathul Mu'in, dan kitab-kitab lainnya. Nah, ketika kita berkumpul ramai-ramai, siapa yang paling layak jadi imam? Yang pertama, wali. Wali itu siapa? Pemimpin. Sultan. Sultan diambil dari kata sultan, yang punya kuasa. Orang yang berkuasa namanya sultan. Di tempat kita ada dua. Pertama sultan, yang kedua raja. Raja diambil dari bahasa India, karena memang yang dulu datang ke negeri Melayu ini orang dari India. Makanya raja, Mahabharata, itu sampai hari ini dilanggengkan oleh NTV untuk menunjukkan budaya ini. Nah, sultan, raja, malik, sekarang berubah dengan demokrasi, gubernur, bupati, wali kota, penguasa. Kalau penguasa tidak mampu, diangkatlah imam. Nama imamnya Imam Ratib. Ratib artinya yang terus menerus. Makanya kalau ada dulu, zaman saya kecil, datuk-datuk di kampung saya kalau menyebut zikir itu ratib. Ya pergi meratib. La ilaha illallah, itu disebut ratib. Apa makna ratib? Yang terus menerus diulang. Makanya imam, zuhurnya imam, dia lagi, asarnya dia lagi, diangkat menjadi imam. Itu disebut dengan imam ratib. Yang di depan saya ini adalah tuan-tuan imam ratib, imam yang diangkat. Yang ketiga, sama-sama imam ratib, tapi yang lebih afqah, diambil dari kata fiqih. Orang yang paham disebut faqih. Kalau jamaknya fuqaha, paham Quran, paham hadis. Yang ini hafal tapi tak paham, yang ini paham tapi tak hafal. Maka yang paling bagus, sudahlah hafal paham. Yang paling parah, hafal tidak, paham pun tidak. Afqah yang paling paham. Empat, akra, lebih banyak bacaannya. Sama-sama paham, sama-sama hebat. Yang satu hafal 30 juz, yang satu juz 30. Tentu yang 30 juz. Yang kelima, aura, lebih warak. Orang yang menjaga diri dari yang haram namanya takwa. Menjaga diri dari syubhat namanya warak. Kalau duduk di tepi jalan tak mau menunduk. Yang satu lagi jelalatan. Senior, senang istri orang. Tak bisa. Warak. Enam, akadam hijrah, yang lebih dulu hijrah. Ini zaman dulu. Sampaian hijrah tahun berapa? Tahun ketiga. Ini tahun kelima. Saya tahun tinggi. Sekarang tak ada lagi. Tujuh, asbaqul islaman, kumpul sama-sama mu'alab. Maka mau maju ke depan. Siapa yang lebih layak diangkat ke depan? Tengok sertifikat mu'alab tahun berapa. Sertifikat mu'alaf tahun 2010. Kamu 2008. Tapi tengok juga keilmuannya. Bukan cuma lebih lama saja. Nah, ini tentang masalah. 9. 8. Afdalun nasaban. Nasabnya lebih mulia. Anak kiai. Tapi anak kiai yang belajar. Bukan anak kiai yang keluyuran. Anak ulama. Habaib. Afdalun nasaban. Nasab itu dilihat. Karena nasab baik, biasanya dididik bapaknya dengan baik. Dulu begitu, sekarang kadang. 9. Ahsanu siratan. Sara yasiru sirah. Akhlaknya, budi pekertinya, tutur katanya, ngomongnya. 10. Pakaiannya lebih bersih. Sama-sama hafal Quran, sama-sama faqih, sama-sama paham. Yang satu bajunya bersih, yang satu Arab gundul. Sampai begitu imam itu. Jangan sampai kita jadi makmum risih nengok dia menggaru. Belilah talpanak Pak Imam. 11. Badannya lebih bersih. Makanya yang paling disukai Nabi itu adalah trip parfum. Sebelum wangi, bau parfum, kita pun tenang. Allahu Akbar. Ayatnya panjang, suaranya lembut, jubahnya bersih. Kipas angin di depan tercium ke belakang bau minyak wangi. Wow, ketiak pingsan mau. Nah, nomor 12 ahsanu sautan. Yang sekarang yang nomor 12 ini dinaik ke nomor 2. Asal ada suara bagus, maju. Asal ada suara bagus, maju. Suara bagus itu nomor 12. Asal ada suara bagus, maju. Bacaan apa? Allahu Akbar. Mana ada alif di situ? Suara memang mantap. Mirip seperti Syekh Abdul Rahman Sudais. Bukan makharijul hurufnya, sengaunya. Sami Allahu liman hamidah. Ini banyak yang sekarang di Pekanbaru lah, di Batam. Yang ditirunya bukan makharijul hurufnya, sengaunya ya. Ini tak betul. Dengarkan kepada qari kita, pada ulama, apalagi di Batam ini kan pusatnya studi Al-Quran. Kabupaten Siak di Riau itu ngirim qarinya ke sini. Datang, temui itu qari-qari. Pak qari, tolong dengarkan bacaan Fatihah saya. Ustaz dulu dengarkan bacaan Fatihah sama siapa? Sama guru saya. Namanya Syekh Azra'i Abdul Ra'uf. 4 kali jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran di Makkah Al-Mukarramah. 16 tahun jadi guru di Madrasah Fakhriyah di Makkah. Pulang jadi pakar Al-Quran. Nah, kami masing-masing datang mendengarkan bacaan Al-Fatihah. Berapa lama? 3 bulan gak pindah-pindah. Datang tiap hari. Pokoknya gak boleh komplain. Syekh, pindahnya kapan? Lu langsung diusir lu nanya. Pokoknya datang. Nah, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Besok ulang 3 bulan baru dia pindah. Dia dengarkan satu-satu huruf itu. Makanya ketika masih bahwa ada karena usia, kita bisa dituntun. Usia tak bisa dilawan. Tapi kita tetap, karena yang usia, Bapak sekalian, coba letakkan lidah di gigi atas. Gigi itu sudah tak ada lagi. Ini tak bisa. Artinya itu uzur yang dibenarkan oleh syar'i. Yang tak boleh itu tak mau belajar. Merasa sudah hebat. Buka YouTube, pilih Mesyari Rashid, dengarnya sendiri, rekam sendiri. Dengar sendiri, rekam sendiri, nilai sendiri. Iya. Habis itu upload ke Facebook. Ternyata suara saya seperti Mesyari Rashid. Kata dia. Kita tak bisa menilai kita sendiri. Kata orang akan dengarkan bacaan baik-baik. 13. Ahsanu suratan, yang lebih ganteng. Ternyata imam itu berpengaruh. Ganteng. Kalau dia berjenggot, jenggotnya rapi. Wajahnya teduh, bersih. Melihat wajah dia, ya talaklah. Berpancar cahaya. Nur. Ada nur. Maka kita melihatnya. Pak Kiai, apa kabar Pak Imam? Ini lihat wajahnya aja. 14 sudah menikah. Ini saya ambil mazhab Syafi'i. Hanafi, Hambali, Maliki saya tak ambil. Ini saya ambil dari mazhab Syafi'i. Dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Imam kemarin banyak diambil dari pondok pesantren. Imam naturalisasi. Waktu bulan suci Ramadan. Dari pondok takfis. Banyak makmum yang komplain. Itu udah nikah apa belum tuh Pak Ustaz? Itu udah nikah apa belum? Maka saya jelaskan. Nikah itu nomor 14. Dia memang belum nikah, tapi di kepalanya 20 juz. Sampean bolak-balik nikah apapun tak ingat. Nih, jadi jangan itu dijadikan alasan. Nah, jadi jangan lagi dipermasalahkan. Kalau ada nanti orang mempermasalahkan, Bapak Imam sudah tahu semuanya. Ah, kami sudah lama tahu nih Pak Ustaz. Mengulang kaji. Hafal kaji kan, diulang. Nah, siapa yang makruh jadi imam? Fasik. Menurut Hanafi, Maliki, Syafi'i. Kalau menurut Hambali tak boleh sama sekali. 2, pelaku bid'ah yang tidak menyebabkan kekafiran. Bid'ah itu ada yang menyebabkan kekafiran. tapi ada yang tidak menyebabkan kekafiran. Contoh, orang wudu kakinya disiram, tahu-tahu dia diusap aja. Itu contoh bid'ah yang tidak menyebabkan kekafiran. Pokoknya hindari perbuatan bid'ah. Tiga, buta. Hanafi, Maliki, Hambali, itu kalau imamnya buta makruh. Beda sama Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i justru yang paling afdal imam buta. Lebih wara. Itu alasan imam yang buta lebih afdal karena matanya lebih terjaga. Adapun imam yang melek itu jelalatan. Itu alasan mereka. Adapun Hanafi, Maliki, Hambali, Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan imam yang melek lebih sah. Yang buta kata dia bisa. Kenapa? Arah. Ternyata saya lihat ilatnya menetapkan arah kiblat. Karena imam yang buta bisa jadi waktu bangkit Samiallahu liman hamidah. Jadi solusi jalan tengahnya, kalau ada imam yang tunanetra tetap kita angkat, tapi kita kasih tahu Pak Imam ngadap ke sini, jangan geser-geser ya. Nah, empat yang makruh. Allah yataqaddamal imamu wal ma'mumu yakrahu. Jangan sampai dia maju makmumnya enggak suka. Dia maju makmumnya enggak suka. Tapi masalah suka enggak suka ini sesuai tuntunan syar'i. Jangan hanya sekedar like and dislike. Hanya sekedar enggak suka. Saya enggak suka kalau bapak itu jadi imam. Kenapa? Dia Hanura, saya PKB. Oh, bisa begitu. Ini sebabnya itu syar'i. Saya enggak suka kalau dia Pak Ustaz. Kenapa? Enggak ada huruf za-nya. Jim semua. Ijajaa Nasrullah. Itu yang dimaksud Allah yataqaddamal imam wal ma'mum yakrahu. Kelima, bacaannya terlalu panjang. Batas panjang pendek itu apa? Dibuat oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Azkar. Batasan itu ada batasannya, nanti kita bahas. Dari surat Qaf sampai surat An-Naba itu panjang. Namanya tiwal, qisar. Tiwal, qisar, wasat. Yang tiwal panjang itu dari surat Qaf atau Al-Hujurat. Di agak-agak satu lembar setengah, tiga halaman. Itu panjang. Dibaca pada sholat subuh dan zuhur. Jadi kalau ada imam sholat subuh baca Ar-Rahman, Allamal Quran, itu masih standar. Tapi kalau dia baca Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, ini panjang pendek ini kan tergantung relatif. Orang yang biasa sholatnya di Masjidil Haram itu dia tidak merasa panjang. Tapi bagi yang biasa imamnya kul-kul-kul, itu merasa sudah panjang. Maka terlalu sering terjadi ikhtilaf, kata imam masih wajar, kata makmum sudah kurang ajar. Batasannya apa? Dari yang qot al-hujurat, kalau sepanjang itu dibaca subuh dan zuhur. Dari an-naba sampai ad-duha, itu dibaca pada asar dan isya. Sedangkan dari wad-duha sampai an-nas, itu dibaca pada sholat maghrib. Boleh enggak kalau dia baca ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh. Boleh, itu kan Al-Baqarah, selama tidak melebihi Qaf atau Al-Hujurat pada salat subuh. Mau ambil Ali Imran, Al-An'am, Al-Anfal, boleh. Ini tentang masalah standar panjang pendek supaya jangan ikhtilaf. Terlalu banyak lahan. Lahan itu merubah baris, jar pada alhamd, nasab pada Allah. Alhamdu itu marfu dhammah. Dia baca jar. Alhamdulillah. Oh, ini lahan. Insyaallah kita mungkin tidak, tapi orang Arab mungkin lahan karena kita sudah hafal. Lalu kemudian tidak fasih pada beberapa huruf. Wad, po, a, qa, wa, tak ada. Sama saja semuanya. Wa basyiris sabirin. Wa basyiris ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر ada sa, ada tha, ada sha, ada so. Begitulah Allah menyusun kata itu dalam satu ayat. Beda dengan bahasa kita. Bahasa kita tak ada sa. Salah pun orang paham. Saya suka sama itu. Bapak. Kalau enggak sarap enggak bisa. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan syadida. Bukan semua Arab khusyuk, wa qulu qawlan sadida. Sadid lurus, syadid keras. Tak sama. Nah, ini tentang masalah kefasihan huruf, belajar huruf. Arab Badui menjadi imam bagi Hadari. Badui yang tinggal di gurun pasir datang ke kota jadi imam bagi Hadari. Ini ada ilatnya, sebabnya. Ternyata mereka di Badui itu tidak ada belajar, tak ada kiai. Itu sebab ilatnya. Orang kampung pun kalau bacaannya lebih bagus, ya boleh. Lebih tinggi satu hasta dari makmum. Ini masjid-masjid yang mihrab tempat imam itu terlalu tinggi. Di sebagian masjid saya sudah lihat paling sejengkal. Tiba-tiba dia buat tinggi. Sehasta, zira, shibr, zira, bah. Ada tiga. Shibran, jengkal. Zira, hasta, bah, satu lengan. Dia buat tinggi sampai satu lengan. Zaman dulu, imam itu dibuat tinggi supaya suaranya lantang ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman sekarang tak perlu. Imam pendek pun suaranya kedengaran. Karena mikrofon kan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada ditinggikan, makanya sarjana, arsitek mesti paham fikih. Kalau tidak paham, dia buat tinggi-tinggi. Makro, lebih dari sahasta. Makro sholat di belakang anak hasil zina. Nah, ini terlalu banyak pertanyaan di jamaah. Kemarin malam, saya ke seminggu yang lalu, saya pergi ke Rokan Hilir. Pak Ustaz, apa hukumnya anak zina jadi imam, jadi khatib? Saya bilang, tak masalah. Tapi ada dalam kitab. Ente tidak baca ilat sebabnya. Apa sebab ada ulama memfatwakan anak zina tak boleh jadi imam? Ternyata dalam keterangannya, anak zina itu tidak punya bapak. Emaknya tak peduli pendidikannya. Jadi kalau dia anak zina, tapi sekolah pesantren, hafal Quran, tidak dipermasalahkan dia anak siapa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir fitrah. Makna fitrah itu kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Dia suci, bersih. Jadi tak perlu dipermasalahkan. Jadi ini saya jelaskan, mana tahu ada orang mempermasalahkan. Bapak imam mau maju, iya, akte kelahirannya tengok. Ente tidak sesaklek itu memahami. Ini saya sudah baca dalam kitab fikih ini. Dia bacanya tak selesai. Nih, berimam kepada makmum. Saya sampai jam berapa? Setengah 12. Habis itu buka tanya jawab. Apa hukum berimam kepada makmum? Mantan makmum diangkat jadi imam. Hanafi tidak boleh. Karena menurut hukum asalnya dia adalah makmum. India, Pakistan, Bangladesh, Turki. Maliki tak boleh. Kecuali mudrik. Apa beda masbuk dengan mudrik? Masbuk tinggal satu rakaat. Mudrik sekedar tidak ikut takbiratul ihram. Masuknya pas. Waladhalin. Amin. Itu mudrik. Sedangkan kalau tinggal satu rakaat, masbuk. Menurut Maliki, tidak boleh makmum jadi imam. Kecuali mudrik. Dia dapat tetap 4 rakaat zuhur hanya sekedar ketinggalan Al-Fatihah. Itu mudrik. Sedangkan Hambali dengan Syafi'i boleh. Saya 2 tahun di Maroko, tidak pernah mata saya melihat orang sholat main tepuk bahu. Sekarang kan banyak yang mengkritik Syafi'iyah. Itu ada dalam mazhab Syafi'i. Contoh, saya musafir. Saya sendiri masbuk. Dapatnya cuma 1 rakaat. Habis itu imam pun salam. Sekarang saya sholat sendirian. Tiba-tiba datang orang di belakang saya yang juga musafir, mau ngangkat saya jadi imam. Tepuknya bahu saya. Kalau menurut Syafi'i, ikutkan aja. Takbirnya kuat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Karena makmum boleh jadi imam. Tapi kalau Hanafi Maliki, enggak. Tak boleh. Lalu bagaimana cara dia ngasih tahu? Apa dia bilang? Ini prakteknya gimana ini? Maka andai dia berkeyakinan Maliki, dia tetap saja menjaharkan takbir. Karena yang jadi masalah itu kalau dia jadi makmum. Kalau dia jadi imam, orang lain yang ikut dia. Allah, Allah. Banyak juga orang yang tidak paham perbedaan fikih, lalu ketika ada orang lain nepuk bahu dia, dia cuek. Yang jadi masalah nanti pas sujud, dia enggak kuat. Kan kasihan yang belakangnya bangkit apa belum. Maka kalau kita berkeyakinan, ini Pak Imam menjelaskan nanti ke jamaah, kalau saudara-saudara tidak meyakini mazhab Syafi'i tapi meyakini Hanafi Maliki, tidak ada itu mantan makmum jadi imam, maka tetap takbirnya dijaharkan supaya orang belakang bisa ngikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kedengaran sama orang di belakang. Sholat imam dan sholat makmum, jika imam pemimpin sholat dalam keadaan junub, pengantin baru tinggal di suatu kampung, bangun pagi tak sempat mandi, dibangunkan mertuanya, udah azan mandi, masuk dalam keadaan junub berhadas. Makmum mengetahui hal itu setelah sholat. Setelah selesai sholat baru tersebar kabar, ternyata imam honeymoon kemarin tak sempat mandi wajib. Gimana tuh? Menurut mazhab Hanafi, sholat mereka fasid, rusak semuanya. Solusinya sholat i'adah. Sholat ada tiga. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada'an, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin i'adatan. Maka ini sholat i'adah, diulang. Sedangkan menurut Maliki, kalau sengaja batal, kalau tak sengaja batal. Sholat mereka batal kalau sengaja. Tanya imam, Pak Imam, kemarin sampean pengantin baru itu sengaja apa tak sengaja? Saya tak sengaja. Saya sangka udah mandi, rupanya belum mandi. Mazhab Syafi'i dan Hambali, ini hebatnya Syafi'i Hambali, sholat mereka sah. Agak lega sedikit Pak Ustaz, saya ikut Hambali aja lah. Kecuali pada sholat Jumat, jika jumlah mereka 40 bersama imam, maka sholat mereka rusak. Makmum 39, imam 1, pas 40, imam itu tak mandi, maka sholat mereka rusak. Karena menurut mazhab Syafi'i, mesti lengkap 40 bersama imam, semuanya bersih dari hadas. Nah, ini tentang masalah ikhtilaf, andai terjadi suatu permasalahan. Tanggungan imam, makmum tetap baca Fatihah. Kata ustaz yang sini, bagi makmum jangan lagi baca Fatihah, dengarkan saja bacaan imam. Kata ustaz yang sini, imam wajib baca Fatihah, jangan sampai makmum tak baca Fatihah. Preman baru tobat bingung, mana yang mau saya ikut, kalau gitu saya enggak jadilah tobat. Itulah pentingnya Bapak Imam, tidak hanya sekedar imam. Malam ini penceramah kita tidak datang, maka maju Pak Imam. 40 menit ini kita kaji masalah bagaimana tanggung jawab imam dalam masalah Fatihah. La salata, tidak sah salat, liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat kalau orang tak baca Fatihah. Ini dalil mazhab Syafi'i, makmum tetap baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kata Hanafi tak perlu baca Fatihah. Dalil dia hadis. Mana hadisnya? Al-imamu junnah, imam itu penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum, bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Maka imam sudah baca, makmum tercover, tak perlu makmum baca. Itu dalil mereka yang tak menyuruh makmum baca. Sedangkan Maliki, lihat dulu, kalau sholatnya jahar, telinganya mendengar, maka dia tak perlu baca Fatihah. Sholat Jumat, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, makmum gak perlu baca karena telinga makmum sudah mendengar. Tapi kalau sholatnya sir, sholat zuhur, sholat asar, maka makmum baca karena dia tak dengar. Jelaskanlah itu singkat, padat, kaji selesai. Imam bisa mengisi pengajian terkait masalah sholat. Daripada dari maghrib ke isya kosong melompong, atau maghrib ke isya pembahasan tak tentu arah, dari mulai Jokowi, Obama sampai sekjen PBB dibahas, tak selesai kaji. Lebih baik nonton di TV One. Nah, ini tentang masalah, nampaknya sederhana, tapi kehadiran imam-imam menyelesaikan masalah. Saya kira sampai di situ, karena akan pindah ke pembahasan baru. Terima kasih. Saya serahkan ke Al-Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari silakan sebut nama dan dari utusan dari mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Sukupa. Satu aja. Kemarin heboh Pak masalah banci atau bencong menjadi imam. Nah, itu kami minta penjelasan. Bagaimana status bencong itu apa dia boleh menjadi imam atau tidak sebenarnya? Itu heboh ke di buku pelajaran SD atau sempat bagaimana? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan tentang Taufik Ustaz. Tadi kan ketika kita jadi makmum, nah biasa kita bermadzhab Syafi'i, tapi ternyata sesaat kita lupa baca Fatihah jadi makmum. Bermadzhab Hanafi. Nah, kita lupa baca Fatihah, itu gimana hukumnya? Makmum talfik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya apa imamnya? Makmum. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya itu masalah makmum dan imam. Ketika imamnya yaitu madhab Syafi'i dan makmumnya itu mungkin termasuk madhab Maliki atau mungkin termasuk berbeda antara makmum dan imam, itu bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, penanya keempat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mau nanya kaitan dengan masalah fasik tadi Pak Kiai. Ini agak sedikit berbeda kalau tadi kaitan dengan masalah kafiahnya sholat, kalau saya kaitan dengan masalah keadaan yang ada di kota Batam. Ini kayaknya saya tengok semua imam ini biasa melihat, kalau dibilang maksiat ya maksiat, mungkin bupati buka paha tinggi-tinggi biasanya setiap harinya seperti itu. Apa kita masuk dianggap seorang fasik atau tidak Pak Kiai? Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua empat penanya sudah terekam oleh beliau, nanti dijawab dulu, kalau memang ada sisa waktu kita akan berikan kesempatan satu sesi lagi kepada Sahibul Fadilah Kiai untuk Sumatera SMA Kol yang terpulang. Baik, bencong itu apa? Wama adro kama bencong. Apa itu bencong? Bencong adalah laki-laki yang berperilaku seperti perempuan, itu bencong. Jangan samakan pembahasan bencong dengan khunsa. Khunsa dalam bab fikih itu adalah, maaf, orang yang lahir dengan kelamin ganda. Khunsa terbagi dua, satu namanya khunsa wadih, jelas kelaminnya dua tapi yang berfungsi satu, dari buang air kecilnya, maaf cakap, dari penis saja. Maka nanti setelah akil balil atau kecil itu dibawa ke dokter, dioperasi. Itu namanya khunsa wadih. Yang satu lagi namanya khunsa muskil. Muskil problem. Kadang-kadang yang berfungsi ini, kadang-kadang yang ini. Maka dia diwawancarai antara dokter dengan ulama. Kamu condongnya kemana? Saya sebenarnya laki-laki Pak. Maka dioperasilah dia. Tapi kalau jelas dia haid, maaf cakap ada payudara, maka boleh digunting. Ini namanya khunsa. Karena banyak orang sekarang, itu kan bencong sudah dikasih dalam fikih. Bencong yang ada sekarang itu adalah yang dikatakan dalam hadis, la'anallahu, Allah melaknat, al-mutasyabihin minar rijal bin nisa, laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Apakah ada di zaman Nabi? Ada. Utiya bi rajulin, didatangkan seorang laki-laki menjumpai Nabi, qad khadaba yadayhi, dia sudah menginai, memasang daun pacar pada jari jemari. Daun pacar di Arab itu untuk perempuan. Tiba-tiba ada laki-laki memasang itu di Arab, pakai inai-inai tapak tangan, maka dihadapkan ke Nabi. Ma balu hadzal rajul? Kenapa dia dihadapkan ke saya? Kata Nabi, innahu qad khadaba yadayhi, karena dia sudah memasang daun pacar di kedua tangannya. Nabi memerintahkan supaya dia diasingkan ke negeri namanya Naqi, tempat pemakaman namanya Baqi, tempat pengasingan para bencong namanya Naqi, PBB, pengasingan bencong-bencong. Jangankan jadi imam, untuk berkeliaran di jalan pun tak boleh. Ini cerita isu yang Ustaz Imam sebutkan. Ini dalam rangka mereka munculkan isu itu, sosialisasi bencong. Mereka sudah punya ikatan namanya Gaya Nusantara. Ketuanya doktor. Mereka itu ingin mendapatkan persetujuan hidup dari masyarakat. Bahkan ada pondok pesantren gay di Yogyakarta. Bahkan mereka ingin dibuatkan fikih rojul, fikih mar'ah, fikih bencong. Dalam acara musik, pembawa acaranya bencong. Penyanyi bencong. Sampai-sampai pada puncaknya ustaz pun bencong. Na'udzubillah, melambai. Maka dalam Islam, kalau dia sekedar melambai, diasingkan ke naqih. Tapi kalau sampai tertangkap ketahuan melakukan perbuatan homoseksual, semua bencong itu homo. Tapi tidak semua homo bencong. Itu kaidah. Kitabnya Pak Ustaz belum dapat saya di kitabnya. Semua bencong itu homo. Tapi tidak semua homo bencong. Karena ada dia berlagak seperti laki-laki, dia tidak melambai. Tapi dia homo. Tapi bencong semuanya penikmat homoseksual. Maka dalam hadis sahih dikatakan, idza ra'aitum, kalau kamu melihat, bertemu, menangkap, man 'amila 'amala qaumi Lut, melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, bunuh objeknya, bunuh subjeknya, karena mereka sama-sama pelaku homoseksual. Inilah yang dibela oleh human right, hak asasi manusia. Bencong sampai hari ini adalah penyakit. PBB menetapkannya masih penyakit. Dan mereka berjuang terus sampai film kartun anak kita pun diisi bencong. Mana itu? Upin Ipin. Ada bencong di situ. Yang mana? Bang Saleh. Ustaz pemerhati juga ya, saya ikut nonton. Nah, selesai masalah bencong. Jadi kesimpulannya Pak Ustaz, jangankan jadi imam, dia harus diasingkan dari tengah masyarakat. Tapi setelah dia pulang, saya sudah sehat, rehabilitasi bencong. Sehat kamu, sudah, ini istri saya, ini anak saya. Bacaannya bagus, silakan maju jadi imam. Setelah selesai jadi imam, pas salaman, apa kabar? Wah. Nomor dua, talfik. Lafaka yulafiku. Itu arti lafaka. Ini kertas. Kertas ini satu. Diambil kertas satu lagi, ditempelkannya. Plok. Dua kertas yang ditempelkan, namanya lafaka yulafiku. Talfik mulafak. Pembahasan tentang talfik dibahas panjang lebar dalam kitab Fiqih Islami wa Adillatuh Muqaddimah. Karena dia cerita tentang sejarah mazhab. Apa hukum mencampur mazhab? Tiga pendapat. Ekstrim kanan, tidak boleh sama sekali talfik. Harus satu mazhab. Ekstrim kanan. Ekstrim kiri, mau pakai mazhab apapun sah, selama ada dalilnya, silahkan. Nanti kalau ketemu sama ustaz, ustaz gimana kalau saya campur mazhab? Silahkan aja, semua imam benar. Ini ekstrim kiri. Yang kanan, harus Syafi'i tulen, jangan campur dengan Hanafi Maliki. Ekstrim kanan. Yang pertengahan, boleh bersyarat. Ustaz condong kemana? Saya pertengahan. Boleh mencampur mazhab. Syaratnya, pertama, mengetahui kaedah mazhab. Paham Hanafi, paham Maliki, paham Syafi'i, paham Hambali. Yang kedua, kalau tidak saling membatalkan. Kalau saling membatalkan, tak bisa. Contoh, bismillahnya, fatihahnya, Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Tapi tadi waktu wudhunya, Maliki. Gimana cara wudhu? Diintip, makmum ngintip, cari-cari kesalahan imam. Gimana tadi imam itu waktu wudhu? Diambilnya basah tangan. Maliki itu, karena air kepala nyambung dengan air telinga. Kalau Syafi'i riwayatnya dari Abu Hurairah. Yang Maliki dia pakai riwayat dari Utsman bin Affan. Kalau Abu Hurairah, air kepala lain, air telinga lain. Pas diintip, wudhunya Maliki. Pas dia jadi imam, bismillahirrahmanirrahim. Loh, kalau Maliki, bismillahnya enggak ada sama sekali. Hukum bismillah tiga, Hanafi dengan Hambali, Bismillah Syafi'i jahar. Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Hanafi dengan Hambali, sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Kalau Maliki, tidak ada bismillah sama sekali. Maliki bukan sir. Tidak bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak ada sirnya sama sekali. Bagaimana orang ini? Menurut kelompok ekstrim kanan, tak bisa. Karena harus satu mazhab. Menurut yang kiri, bisa. Karena semua mazhab ada dalilnya. Menurut yang tengah, kalau dia paham mazhab. Oke, yang kedua, tidak membatalkan. Selama tidak membatalkan, boleh. Yang tak boleh, sepaket dan saling membatalkan. Contoh, sepaket dan saling membatalkan. Cara wudhunya Syafi'i. Ambil hidupkan keran. Dah, habis itu dibasahinnya. Selesai, pergi undangan ke hotel. Selamat ya Bu, selamat ya. Selamat ya mempelai, dipegangnya ujung mempelai tangan perempuan. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Kena ujung. Habis itu dia pulang ke masjid. Salat. Allahu Akbar. Kata istrinya, "Mas enggak wudu lagi?" Enggak. Tadi kan nyentuh tangan perempuan. Saya enggak nafsu, pengantinnya jelek. Menurut Maliki, kalau enggak nafsu, enggak batal. Tapi cara wudunya tadi, cara wudu Syafi'i. Maka batal. Karena kalau cara wudunya Syafi'i, dia sudah sepaket. Nah, ini tentang masalah talfik. Saya condong ke. Tapi kalau ikut yang kiri, kata dia, cara wudunya sah. Cara membatalkannya pun sah. Masing-masing punya dalil. Nah, ini kalau ketemu nanti, ekstrim kiri. Saya condong yang tengah. Kalau dia paham mazhab dan dia tahu dalil, tidak saling membatalkan, oke. Ustaz sendiri dalam kehidupan, saya tinggal di Mesir 4 tahun. Hanafi ada, Maliki ada, Hambali ada, Syafi'i ada. Syekh Najjar yang ngajar fikih saya semester 1 itu Hanafi. Naik tingkat 2, Syekh Rajai, Syafi'i. Sampai ke Maroko, ketemu sama Maroko 100% Maliki. Tapi dalam pengamalan, saya pilih Syafi'i. Kenapa? Saya merasa lebih nyaman, tingkat ikhtiar. Tapi saya tidak mengklaim saya Syafi'i 100%. Tidak. Karena kalau saya ngaku saya Syafi'i 100%, saya bohong. Karena saya tak pernah beli aqua. Saya beli aqua ini dengan berat 330 ml dengan harga 5.000 tunai. Kalau mazhab Syafi'i tidak ada ijab kabul, batal. Nah, ini kan tentang masalah bahwa sebenarnya dalam beberapa hal kita sebetulnya talfik. Tanpa kita sadari kita talfik. 3. Beda mazhab antara imam dan makmum. Ketika Imam Malik bin Anas menjadi imam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, pada saat itu yang menjadi khalifah namanya Imam Abu Ja'far Al-Mansur dari Bani Umayyah. Imam Abu Ja'far Al-Mansur menemui Imam Malik bin Anas. Apa kata dia? Bagaimana kalau seluruh negeri kekuasaan saya kita terapkan mazhab Hanafi, Hambali, Maliki saja. Satu mazhab. Imam Maliki menolak. Saya tidak mau. Karena sahabat Nabi sudah tersebar. Murid-muridnya banyak. Ada tabi'in. Mereka sudah berijtihad. Masing-masing. Syukran. Jazakumullah. Mereka tak mau. Lalu apa yang terjadi zaman itu? Madinah dipegang mazhab Maliki, imamnya baca Fatihah tidak pakai basmalah, dan makmum yang datang pada musim haji semuanya ikut sholat. Yang Hanafi ikut, yang Maliki ikut, yang Syafi'i ikut. Itu saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer dalam pembahasan mazhab. 37 itu saya bahas khilafiyah. Ada dalam pembahasan mazhab. Jadi berbeda mazhab antara imam dengan makmum tetap sah. Contoh pergi haji, Syekh Abdul Rahman Sudais itu mazhabnya Hambali, sedangkan kita Syafi'i, dia baca bismillah sir, dan kita tetap jadi makmumnya di belakang. Dia subuh tidak pakai kunut. Apakah batal sholat kita di belakang jadi makmum? Tidak. Karena maka salah kaedah berkunut subuh dengan imam, iza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imammu baca kunut, kamu ikut kunut di belakang. Kalau imammu enggak baca kunut, jangan buat kunut sendirian di belakang. Jadi paling enak itu jadi makmum, tinggal ngikut imam saja. Datanglah orang menemui Imam Hambali. Hai Imam Hambali, ya, engkau tidak pakai kunut subuh. Betul, karena saya lebih memilih hadis yang tidak berkunut, kata Hambali. Bagaimana kalau saya ikut pendapatmu dalam masalah kunut subuh? Bagus. Oke, bagus. Bagaimana kalau saya berkeyakinan kunut subuh tidak ada, tapi ternyata imam saya bermazhab Syafi'i? Tengok, berbeda. Makmum Hambali, imamnya Syafi'i. Bagaimana? Imam Hambali mengatakan Ahmad bin Hambal, nassa alaihi Ahmad. Kalau disebut nassa, menyebutkan secara nas. Imam Ahmad bin Hambali tidak punya kitab fikih. Beda dengan Syafi'i. Syafi'i punya kitab Al-Umm. Dalam usul fikih Ar-Risalah ditulis oleh Rabi' Al-Muradi. Muridnya langsung menuliskan. Tapi murid-murid Hambali yang belakangan menulis nassa alaihi Ahmad. Ahmad menyebutkan secara nas, kalau imammu berkunut, angkatlah tangan dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Itu Ahmad bin Hambal yang ngomong, bukan mazhab Hambali. Bedakan antara Hambali dengan Ahmad bin Hambal. Imam mazhabnya sendiri ngomong, kalau imammu membaca kunut, angkat tangan dan ucapkan amin. Saya sebutkan dalam buku saya 37 masalah populer, ketika Syekh Ibn Utsaimin, ulama Saudi Arabia, ditanya, wahai Syekh Ibn Utsaimin, ya, saya bermazhab Hambali. Oke. Bagaimana kalau imam saya itu bermazhab Syafi'i? Apa kata Syekh Ibn Utsaimin? Angkat tanganmu dan ucapkan amin. Sekarang kan tak mau dia. Allahumma hdina fi man hadait. Enggak mau. Bisa. Empat. Fasik itu apa? Ustaz Somad memangnya tak pernah melihat paha selama di Batam ini. Semalam ke Selat Panjang, naik speed. Tak mungkin saya pejamkan mata, jatuhlah saya ke sini. Jadi di situ ada tingkat darurat tubihul mahzurat. Selama dia tidak dia perturutkan, hanya sekedar melepaskan hajat dia untuk menengok jalan. Bapak bawa mobil, nyetir. Tempat tinggal kita banyak orang Cina, saudara pendek. Tak mungkin tak. Jadi tapi kalau dia nikmati, itu sampai pada fasik. Jadi yang tahu kita ini fasik atau tidak, kita sendirilah. Saya imam-imam ini saya husnuzan, tak fasik. Melihat dari pecinya, wajahnya, insyaallah saya husnuzan. Tapi pertanyaan tuan imam, karena kita tadi-tadi kan mengkaji, ini pertanyaannya ke dalam. Ini pertanyaan ke dalam, apakah aku fasik? Layakkah aku jadi imam? Makmum di belakang. Kalau satu orang nyasar, itu dia sendiri. Tapi kalau super bis nyasar, itu 50 orang bis Damri masuk jurang semua. Maka sebelum jadi maju ke depan, istighfar banyak. Astagfirullah. Nanti kalau nampak imam banyak istighfarnya, itu artinya dia merasa dirinya berdosa di hadapan Allah. Tapi jangan sampai kita tak merasa berdosa. Apa kata tabi'in? Nabi, sahabat, tabi'in. Orang yang ketemu dengan Nabi disebut sahabat. Orang yang ketemu dengan sahabat disebut tabi'in. Apa kata sahabat menasihati tabi'in? Perbuatan yang kamu sangka sebesar ujung rambut, kami menganggapnya zaman Nabi sebesar bukit Uhud. Perbuatan yang menurut kalian sebesar ujung rambut, kami menganggapnya sebesar bukit Uhud. Oleh sebab itu kita selalu merasa berdosa. Lebih baik melakukan silap salah merasa berdosa daripada berbuat amal merasa penghuni surga. Oleh sebab itu kita sengaja mengatakan diri, aku banyak dosa ya Allah. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jami jahimi zunubi mislu a'dadil imani fa innaka ghafiru zambil azimi. Merasa diri kita ini banyak dosa, kita beristighfar, solat sunat taubat, sehingga dalam ketulusan itu turun rahmat Allah. Karena memang kita hidup di zaman fitnah, zaman yang paling mengerikan di antara lima zaman yang dijanjikan Nabi, zaman kita sekarang. Tapi ada kabar gembira yang luar biasa, Al-ibadatu fil haraji. Orang yang istiqomah dalam beribadah pada saat zaman fitnah, kahijratin ilayya, seperti orang yang berhijrah bersama. Mudah-mudahan kita menjaga umat ini seperti hijrah. Wallahu a'lam. Karena kalau tidak bapak-bapak imam yang maju, siapa lagi? Jangan sampai kita berpikir, ah saya berhenti aja lah, saya fasik ini, biarlah maju orang lain yang lebih fasik daripada kita. Na'udzubillah. Nah, ini tentang masalah ini, pertanyaan ini penting. Mari kita jaga mata, jaga pandangan, jaga kehormatan, jaga diri, insyaallah selamat. Wallahualam. Begitu. Sangat menarik apa yang telah disampaikan oleh beliau dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Kita ada sisa waktu 10 menit. Kita berikan kesempatan mungkin 2 orang kalau masih ada tersisa. Kami silakan, Ustaz Sebrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sederhana, masalah masbuknya makmum yang mengangkat makmum juga sebagai imam. Yang pertama datang itu dia sebelah kanan, kemudian datang lagi dia ngambil sejajar dengan makmum yang sebelah kanannya di sebelah kiri juga. Itu sikap kita sebagai imam itu bagaimana pada saat itu? Pernah juga terjadi, mohon maaf, ini juga dalam perkara ini dia maju, makmumnya enggak ngerti untuk merapatkan juga. Nah, jadi serba salah ini. Imam yang awalnya juga dia masbuk, makmum yang diangkat sebagai imam tadi. Itu saja, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selambung yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan, Syekh. Tadi kalau tidak salah Imam Malik mengatakan bahwa al-imamu jannatun. Kemudian pertanyaannya, bagaimana menurut Imam Syafi'i pendapat itu? Ada, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa sebagian daripada makmum itu tidak bergerak sedikit pun mulut untuk membaca suratul Fatihah dan bacaan-bacaan lainnya di dalam sholat. Jadi mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Pak Kiai, yang banyak terjadi sekarang ini dan saya sudah pernah melihat, kalau masalah jamaah, ada imam takbiratul ihram itu panjang, Allahu Akbar, ini satu. Yang kedua, apabila kita setelah rukuk, sami Allahu liman hamidah, ini saja Pak Kiai, mohon untuk dijawab batal atau tidak sholat kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita cukupkan dulu. Kami silakan kepada Ustaz untuk baik. Kita jadi seorang sholat sendiri. Apakah tadi kita sholat sendiri atau kita mantan makmum lalu tiba-tiba datang orang di sebelah kita berdiri di kanan kita. Tak lama sesudah itu datang pula satu lagi berdiri di sebelah kiri. Apa sikap kita? Imam tidak bersikap apa-apa. Imam tegaklah pada tempatnya. Lalu kalau kita mau mengajarkan fikih sholat, pertama kita jelaskan bahwa orang yang sholat sendiri atau dia jadi makmum, datang orang lain mau berimam kepadanya, menurut Hanafi dan Maliki ini tidak ada. Nah, setelah kita jelaskan ini, menurut Syafi'i dan Hambali ada. Menurut Syafi'i dan Hambali ada. Setelah kita jelaskan ini, andai anda sekalian bermazhab dengan pendapat Hambali atau Syafi'i, maka caranya orang yang di sebelah kanan itu, ketika dia berdiri di sebelah kanan, maka dia harus mundur ke belakang. Melihat kawannya datang, dia mundur ke belakang. Ini. Imam tetap pada posisinya. Dia lihat ada kawan datang, maka dia pun mundur ke belakang. Mundur ke belakang, kawan yang di sebelah kiri itu pula ikut. Dia mundur ke belakang, di mana posisinya? Dia mundur ke belakang, dia berada di belakang imam. Lalu kawannya yang baru datang itu terserah. Kalau dia mau ikut sunnah tayamun mengambil kanan, dia mestinya tegak di kanan. Tapi kalau dia mau di kiri pun tidak jadi masalah. Saya ulang. Sendiri dia di belakang, maka dia mundur ke belakang. Makmum yang kedua boleh ke kiri atau boleh ke kanan. Posisi anda sebagai imam tetap. Tapi selesai sholat, ceramah ini orang yang di sebelah. Ente sholatnya tak belajar ya. Ini tentang masalah. Hilang gambar yang kedua ini. Tanya, lupa. Atau yang kedua tentang tasmiyah, basmalah yang tidak dijaharkan. Kalau ada dua hadis yang kontradiktif, ada dua hadis berlawanan, itu nama ilmunya ikhtilaful hadis. Siapa yang pertama kali menyusun ilmu tentang itu? Imam Syafi'i. Namanya ilmu mukhtaliful hadis. Satu hadis mengatakan imam penanggung jawab, maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Sedangkan yang satu lagi mengatakan bacaan makmum bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Itu kan kontradiktif. Lalu kalau begitu, yang mana yang dipakai? Kita tak pakai kita. Lalu yang mana yang dipakai? Imam Syafi'i mentarjih. Kalau ada dua yang sama, dipilih salah satu, maka yang dikuatkan itu namanya tarjih. Imam Syafi'i mentarjihkan pendapat yang mengatakan imam mesti baca Fatihah. Menurut Ustaz Abdul Somad, mana letak keistimewaan mazhab Syafi'i? Dalam mazhab Syafi'i ada namanya ihtiyat. Ihtiyat itu apa? Tingkat kehati-hatiannya tinggi. Saya bukan mau mengejek mazhab Hanafi, tapi saya mau nunjukkan, andai saya bermazhab Hanafi, imam baca Fatihah. Mohon maaf, saya tidak mengejek orang Jawa. Saya ngopi pendapat Pak Ketua BKN. Saya musafir nih, ada imam maju. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berpegang dengan mazhab Hanafi. Perlukah saya baca Fatihah? Tidak. Karena Hanafi mengatakan bacaan imam menjadi penanggung jawab bacaan makmum. Disitulah nampak kehati-hatian mazhab Syafi'i lebih tinggi. Kita tetap membaca Al-Fatihah walaupun imam itu sudah membaca, karena dia menguatkan hadis ini. Yang menariknya, Syekh Abdul Aziz Ibn Bas, Mufti Saudi Arabia, dalam majmu' fatwanya, saya baca dengan mata kepala saya sendiri, apa kata Syekh Abdul Aziz Ibn Bas? Saya bermazhab Hambali. Menurut Hambali, makmum tak perlu membaca Al-Fatihah. Hambali mirip dengan Maliki, asal sudah imam baca, makmum tak perlu baca. Tapi dalam masalah makmum baca Fatihah, saya lebih condong kepada pendapat Syafi'i. Ketika saya baca itu, subhanallah, langsung saya screenshot, saya update status. Buka FB Abdul Somad, baca terus, ada di situ saya tulis, ternyata Mufti Saudi Arabia memilih pendapat mazhab Syafi'i dalam kasus makmum membaca Al-Fatihah. Dia mentarjih pendapat Syafi'i karena lebih hati-hati. Adapun alasan orang yang tak mau baca Fatihah, saya sampai agak keras cakap saya. Dia katakan, Pak Ustaz, kalau saya baca Fatihah, saya enggak bisa dengar bacaan imam. Saya bilang, ente baca Fatihah berapa lama? Dengarkan saya baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 15 detik. Bisa. Jangan baca Fatihahnya macam Muammar Z. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Dan cara baca Fatihah cara itu dua. Yang pertama, setelah imam selesai, ada cara kedua, ikuti waktu dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Atau diikuti serentak. Kalau makmum mengikuti serentak, maka setelah amin, dia tak perlu lagi baca Fatihah. Itu ada dalam kitab Syafi'iyah. Ini tentang masalah baca Fatihah. Kemudian tadi, kalau tak salah ingat, ada yang tak bergerak sama sekali mulutnya. Ini ditanyakan tabi'in. Pertanyaan ini tua. Umur pertanyaan ini 1400 tahun. Nama sahabatnya Khabbab ibn al-Arth. Nama yang bertanya tabi'in. Ya Khabbab, ya, kamu pernah jadi makmum sholat sama Nabi? Ya, saya sahabat Nabi, saya sholat sama Nabi. Pernah kamu dengar Nabi, kamu tengok Nabi sholat? Iya, saya lihat. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam? Kata Khabbab ibn al-As, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyati, saya tengok jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Jadi orang yang tidak menggerakkan mulut itu tak mengikut sunnah. Apa yang salah satu cara khusyuk sholat, hamsah. Buka sifat sahih, sifat sholat Nabi, Syekh Hasan As-Saqaf dari Yordania. Buku itu membantah sholat Nabi Syekh Albani. Syekh Albani menulis kitab namanya Sifat Sholat Nabi. Datang Syekh Hasan As-Saqaf, dia tulis kitab yang mirip, sahih sifat sholat Nabi. Kata dia di situ bacaan itu hamsah. Hamsah itu diagak-agak didengar telinga. Telinga kita, bukan telinga orang. Kalau ada orang sholat sampai dengar telinga orang, itu dua kemungkinan. Pertama, dia jahil. Yang kedua, pokak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kalau merubah makna, batal salat. Kalau tak merubah makna, tak batal salat. Alhamdulillah. Hamdu segala puji. Alhamdu, hamdu segala yang masam-masam. Segala yang masam-masam punya Allah. Kurang asam ente. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka, hanya kepadamu. Tidak pakai tasbih. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami minta tolong. Jangan heran kalau dibangkitkan bersama Kaisar Hirohito dari Jepang karena menyembah matahari. Allahu Akbar. Tak tahu saya apa arti bahasa Arab Akbar. Tapi kalau kibar, jamak dari kabir, Allah tunggal, dia katakan jamak Allah besar. Banyak. Padahal Allah itu Qul huwallahu ahad. Maka perbaiki bacaan. Sami Allahu liman hamidah. Hamidah, hamidah, hamidu, hamidat, hamidata, hamidna, hamidta, hamidtum, hamidtum, hamidtum, hamidtum, hamidtum, hamidtum, hamidna. Maka dia sudah buat dua. Hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Ditambahnya alif. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar dua orang yang memujinya. Berwakil. Maka perbaiki bacaan baik-baik. Mohon maaf.